حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله قوله أولئك mereka itulah, yakni kembali kepada orang-orang yang disebutkan memiliki sifat sebagai muttaqin, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam beberapa ayat ini, beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, berinfak, dan mengimani apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan apa yang turun sebelumnya, serta yang terakhir beriman kepada hari kemudian. Ulaika ay al-mausufu nabi tilka sifatil hamidah, orang-orang yang mereka itu disifati dengan sifat-sifat yang terpuji ini, ala hudan mir rabbihim, berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ay ala hudan azimin, li'anna at-tankir lit-ta'zim. Li'anna at-tankir lit-ta'zim, yakni di atas petunjuk yang besar, hidayah yang agung. Karena membuat satu isim menjadi nakirah itu menunjukkan adanya ta'zim. Ada konteks ini menunjukkan makna ta'zim, tafkhim, memperbesar urusan. Kadang-kadang dengan perulangan, seperti tadi dalam surah Al-Infitar, ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan, membuat orang itu memahami kadar yaumuddin. Seperti juga dalam bentuk tankir, buat dia menjadi nakirah untuk menunjukkan besarnya, agungnya hidayah tersebut. Wa ayyu hidayatin a'zam, hidayah mana lagi yang lebih hebat, yang lebih agung, mintilkan sifat dibandingkan sifat-sifat al-mazkurati yang disebutkan di atas, al-mutadamminah yang tersirat di dalam sifat-sifat tersebut, lil-aqidati sahihah, aqidah yang sahihah, keyakinan-keyakinan yang benar, yang lurus, wal-a'mal al-mustaqimah, amalan-amalan yang kokoh. Wahal hal hidayatu al-haqiqiyatu illa hidayatihim, bukankah hidayah yang sesungguhnya illa hidayatahum, tidak lain adalah hidayah mereka. Wa masiwahu wa masiwaha mimma khalafaha fahuwa dhalalatun, dan yang selain itu adalah kesesatan. Tidak percaya kepada perkara yang gaib ini, mengimani sesuatu itu harus yang masuk akal, yang bisa tertangkap oleh inderanya. Nah, bisa teraba, bisa terlihat. Hingga sebagian dari mereka kadang-kadang mungkin saking melampaui batasnya, mengingkari, padahal itu bukan perkara yang gaib misalnya. Ya, pernyataan-pernyataan mereka, saya lebih beriman kepada dokter kafir daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih percaya daripada pendapat dokter kafir. Ketika terkait dengan hadis, kalau lalat masuk ke dalam minuman salah seorang dari kamu, celupkan 3 kali dan buang lalatnya. Jorok. Sesuatu yang kotor. Ya. Padahal Rasulullah menyebutkan di dalam salah satu ayat sayap lalat itu ada penyakit dan yang lainnya ada obatnya. Mendirikan sholat, itu sifat-sifat mereka. Amalan-amalannya, yang tidak mendirikan sholat dengan benar, lengkap rukun-rukun dan wajibatnya, apalagi yang tidak terisi dengan rohnya, maka itu adalah dhalalah. Walaupun mungkin yang lain-lain, masya Allah, rajinnya berinfak, ya, jadi ketika tidak, ya, ini di perbuatan berarti tindakan yang tidak mendirikan sholat dengan benar, itu juga berarti bukan hidayah, mendapatkan hidayah yang hakiki. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Qala rahimahullah wa ata bi ala fi hadzal mawdhi' ad-dallati ala al-isti'la. Allah menyebutkan di sini hidayah dengan kalimat ala yang menunjukkan ketinggian. Wa fi dhalalah, karena dalam ayat dalam ini menyebutkan tentang dhalalah, Allah ya menyebutkan ya'ti bi fi dalam, kama fi qawlihi ta'ala wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Kamikah atau kamukah yang berada di atas petunjuk atau terbenam di dalam kesesatan yang nyata? Seakan-akan di sini disebutkan oleh beliau, li'anna sahibal huda musta'lin bil huda. Karena orang yang mendapatkan petunjuk, yang menerima petunjuk, yang memegang petunjuk itu, itu berarti dia dalam keadaan tinggi dan menang. Mulia dengan hidayah, petunjuk yang dia terima. Murtafi'un bihi, terangkat derajatnya dengan hidayah tersebut. Wa sahibud dalal munghamisun fihi muhtaqir. Sedangkan orang yang menerima lebih cenderung kepada kesesatan itu terbenam di dalam kesesatan dan dalam keadaan terhina. Seakan-akan kata Abdullah diberikan dengan kalimat ala, mereka yang berada di atas petunjuk itu seakan-akan sedang menempuh atau berjalan di atas sesuatu yang jelas dan tegas. Seakan-akan berada di ini menempuh satu jalan yang terang dan tegas jelasnya. Nah, summa qala wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat kalimat berikutnya beliau mengatakan, dan mereka itulah yang tadi memiliki sifat-sifat tersebut, itulah orang-orang yang beruntung. Wal falah wal fauz bil matlub wan najatu minal marhub. Yang dikatakan falah itu adalah mereka yang beruntung mendapatkan apa yang dia maukan, apa yang dia inginkan, dan selamat terhindar dari hal-hal yang tidak dia sukai, yang dia takutkan. Nah, baik itu dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Nah, karena kalau dia apa, di seperti disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Nah, mereka yang man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang mendapatkan kehidupan yang baik, yang berbahagia, yaitu orang-orang yang beramal saleh dari kalangan dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman dengan semua yang diperintahkan untuk dia imani. Nah, amalan saleh yang paling utama, amalan-amalan badaniyah yang paling utama, salat misalnya. Nah, sempurna dia kerjakan salatnya. Nah, sehingga mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Tentu tidak akan disia-siakan oleh Allah, sebagaimana juga janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Innalanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kami akan betul-betul menolong, sungguh-sungguh menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan ketika bangkitnya para saksi di hari kiamat. Itu ditegaskan oleh Allah banyak dalam banyak ayat. Wa kadzalika nunjil mu'minin wa kadzalika haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib, merupakan sebuah ketetapan dari Allah, pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, dimudahkan untuk mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik itu urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Nah, dalam urusan dunia mereka berkecukupan walaupun tidak memegang harta, walaupun tidak memegang tumpukan harta, tapi dia merasa kecukupan dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Najah minal marhub, selamat dari hal-hal yang tidak disukainya, yang tidak dia inginkan, dari hal yang ditakutkan. Nah, hati yang sempit, sulitnya untuk beramal, itu dalam hati orang-orang yang beriman. Apapun dalam urusan dunia mereka jauh. hasar al-falah fihim, Allah membatasi bahwa keberuntungan itu hanya ada pada mereka. Li'annahu la sabila ilal falahi illa bisuluki sabilihim. Karena sungguhnya tidak ada jalan untuk mendapatkan keberuntungan itu, kemenangan itu, kecuali dengan menempuh jalan-jalan mereka, jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, jalan orang-orang yang senantiasa berinfak, membelanjakan hartanya dalam jalan-jalan kebaikan, baik itu untuk lembaga-lembaga ataupun untuk individu-individu yang dia perhatikan layak untuk menerimanya. Nah, dan ini orang-orang yang beriman kepada apa yang kita enam, kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka yakin ataupun yang diturunkan Allah kepada Nabi sebelumnya, serta yakin kepada hari kemudian bahwa pasti mereka akan menghadapinya. Mereka akan beruntung. Mereka menjadi orang yang beruntung. Seperti dalam sebagian tafsir para ulama, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Semakin sempurna bersih dia dari kedzaliman yang ya, nah, baik itu zaliman yang kecil besar lebih-lebih yang kesyirikan, makin sempurna dia mendapatkan keamanan dan senangnya ini mendapatkan petunjuk. Nah, wa ma hadatilka sabil, adapun jalannya ini yang selain jalan tersebut, fahiya subulus syaqa, maka itu semua adalah jalan-jalan kesengsaraan, wal halak, dan jalan-jalan kebinasaan, wal khisar, kerugian, allati wal allati tufdi bisalikiha ila al halak, yang membawa orang yang menempuhnya kepada kebinasaan. Falihada lamma dzakara sifatil mu'minina haqqan dzakara sifatil kufar al mudhhirina li kufrihim al mu'anidin lir rasul. Oleh karena itu ketika Allah sudah menyebutkan sifat orang-orang yang mukmin yang hakiki, Allah menyebutkan kemudian sifat orang-orang kafir yang sebaliknya, yang menampakkan kekufuran-kekufuran mereka dan mengingkari para rasul, bahwa sifat-sifat mereka itu seperti yang diberitakan oleh Allah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi kamu, orang-orang yang kafir itu orang-orang yang membangkang, yang tidak ada yakni sikap tasdiq dan tidak ada ani inqiyad di dalam hatinya. Nah, tidak ada ketundukan, tidak ada sikap tasdiq mengakui benar apa yang disampaikan oleh Rasul, yang membacakan ayat-ayat Allah atau yang menerangkan tentang ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah. Tidak mau tunduk, tidak mau menerima dan tidak mau mengakuinya. Mereka ini sama saja bagi kamu, kamu beri peringatan, dinasehati, diceramahi, diberikan dalil, bahkan walaupun ditunjukkan ayat-ayat kepada mereka, la yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Sampai demikian dikatakan oleh Allah, walaupun kamu tunjukkan pada mereka bukti-bukti nyata, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang pedih, baru mereka sadar. Tanya apa lagi gunanya? Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat tersebut dan berikutnya, khatamallahu ala qulubihim, maka Allah mengunci mati hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan menutup telinga-telinga mereka. Bukan berarti mereka jadi tuli, bukan berarti mereka jadi bodoh dalam arti tidak bisa berpikir untuk peradaban mereka masa itu, memikirkan kehidupan mereka masa itu, tidak. Tapi fungsi hati secara maknawi yang mestinya itu mereka bisa mendapatkan hidayah, bimbingan, memikirkan maslahatan mereka untuk beribadah kepada Allah, tidak ada. Dikunci mati oleh Allah sehingga tidak memahami apa yang diperdengarkan kepada mereka. Tidak masuk cahaya Al-Quran, cahaya hidayah itu di dalam hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan mereka tidak di atas pendengaran mereka ada tutup, sehingga mereka tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah itu dibacakan, tidak mampu mengambil faedahnya. Wa ala nam absarihim ghisyawah, dan di atas mata-mata mereka ada tutup, membuat mereka bukan mereka buta, tapi ini adalah kebutaan itu nanti dibalaskan oleh Allah. Seperti Allah menyebutkan, "Man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ketika orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah dari Al-Qur'an dibuat oleh Allah jadikan sempit penghidupan mereka dan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau menjadikan aku buta padahal dulu aku melihat?" Padahal dulu aku melihat. Allah balas, "Kadzalika atatka ayatuna fanasita." Demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi kamu tinggalkan. Nasihat ini bukan artinya lupa, buhul, hilang dari sesuatu yang sudah diketahuinya, tidak ingat lagi, bukan itu. Fanasita yakni taraktaha. Kamu tinggalkan, kamu telantarkan, tidak kamu pedulikan. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan sekarang pun demikian pula kamu ditelantarkan, disia-siakan. Nah, itu nah. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adab yang sangat berat. Wa minan, nah ini dua sifat tentang keadaan mereka. Qala rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna alladziina kafaru ay orang-orang yang menyedihkan. Allah mengatakan tentang orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang ittasafu bil kufri, memiliki sifat kekufuran. Jadi bentuknya ada dua, kufur yakni takdzib dan kufur juhud. Karena iman itu tergantung dua ayat tersebut. Nah, jadi bukan semata-mata yakni orang yang tidak membenarkan itu kafir. Nah, dalilnya enam, dua itu. Karena makna iman secara bahasa itu yakni adanya tasdik dan iqyad. Tasdik dan iqyad. Nah. Ittasafu bil kufri wan sabahu bihi, dan betul-betul tercelup dengan kekufuran tersebut. Ini menyeluruh berarti lahir batinnya. Wasara wasfan lahum laziman, sehingga menjadi sifat melekat. Ini karakter, watak. La yarda'uhum anhu rabi', tidak bisa menghentikan mereka satupun yang bisa mencegahnya. Rabi' yang menghardi ataupun mencegah. Ini sesuatu yang menahan, penghalang. Tidak ada yang menghalangi mereka. Wala yanja' fihim wa'dhun, tidak manjur sedikit pun nasihat dan peringatan bagi mereka. Wa innam innahum mustamirruna ala kufrihim, dan mereka terus tidak henti-hentinya berada di atas kekafiran. Fasawa'un alaihim, maka sama saja atas mereka. A'andartahum, kamu peringatkan mereka dengan ancaman-ancaman dari Allah. Am lam tundirhum, atau tidak kamu beri peringatan, tidak kamu ingatkan tentang ancaman-ancaman dari Allah. La yu'minun, tidak akan beriman. Nah, kan ini sifat asli kekafiran. Ayat ini bukan hanya berlaku untuk mereka sebagai ancaman buat mereka, peringatan bagi orang-orang kafir itu sendiri, tapi juga rambu-rambu, tahzir bagi orang-orang yang beriman untuk tidak seperti orang-orang kafir. Setelahnya ya sudah bandel gitu. Dinasihati, diperingatkan dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah, tidak berubah. Nah, tidak juga mengambil manfaat. Keadaannya sama saja, hadir atau tidak hadir di majelis taklim. Nah, hadir atau tidak hadir di khutbah Jumat, hadir ataupun tidak hadir dalam muhadarah, daurah, masya Allah. Ya. Qala rahimahullah, wa haqiqatul kufri, adapun hakikat kekafiran, huwa al-juhud lima jaa bihi ar-rasul, yaitu menentang, mengingkari apa yang dibawa oleh rasul. Au jahada ba'dahu, atau mengingkari atau menentang sebahagiannya. Bukan hanya semua sebagian saja, artinya seperti dalam pelajaran kasyfus syubhat, ada orang yang mereka bertauhid tapi tidak mau sholat, tidak mau zakat. Nah, zaman Abu Bakar Siddiq mereka memisahkan antara sholat dan zakat. Mereka bertasyahud, mengucapkan syahadatain, tapi tidak mau menunaikan zakat. Nah, ada yang mereka melakukan itu semua, syahadah muslim, kemudian sholat, zakat, tidak mau atau mengingkari haji. Apa hukumnya? Kafir. Hukumnya kafir. Seperti itu seterusnya. Walau nah, Qala fa haula al-kuffar la tufiduhum ad-da'wah. Orang-orang yang kafir yang seperti ini tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya dakwah kepada mereka illa selain iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah alaihim, untuk menegakkan hujjah. Sekedar mereka dapat informasi, sekedar untuk mereka tahu bahwa sudah sampai, untuk menjadi yang apa namanya tabarruk, artinya apa namanya kan bara'atuz zimmah. Tabri'atuz zimmah, ya istilahnya menampakkan kepada Allah sudah lepas tanggung jawab kami untuk menyampaikan, untuk menasihati, untuk mengingatkan, selesai. Nah, terserah bagaimana mereka, memang mereka memahaminya, mereka memang mencari kebenaran, mereka akan datang, mereka akan tunduk dan mengamalkan. Kalau mereka sekedar, nah, ya sekedar yang tahu, bahkan cuma sekedar mengagumi yang menyampaikan, sia-sia. Nah, yang jelas sudah tegak hujjah bagi kita. Wa ka'anna fi hadha qat'an li tam'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim. Seakan-akan kalimat dalam ayat-ayat ini memutuskan keinginan, antusias Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengharapkan keimanan orang-orang kafir. Nah, wa annaka la ta'sa 'alaihim, jangan berputus asa engkau dari mereka. Wala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat, dan jangan sampai hilang jiwamu karena sedih dan kecewa mereka tidak beriman. Tapi memang, nah, walaupun ya apa namanya seperti ini diingatkan dalam beberapa ayat, Allah mengingatkan Rasulnya jangan sampai beliau merasa apa namanya patah semangat, tapi memang sedih ya, sifat dan watak beliau yang dikatakan oleh Allah wa bil mu'minina raufur rahim dalam ayat yang terakhir surat At-Taubah itu, harisun 'alaikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahkan yakni sifat beliau secara umum rahmatan lil alamin, nah, rahmat bagi alam semesta. Nah, itu antusiasnya beliau untuk manusia itu mendapatkan petunjuk. Bahkan apa namanya dengan berbagai cara beliau lakukan. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, dan beliau pun diingatkan oleh Allah untuk jangan sampai kecewa, jangan merasa sedih. Tsumma dzakara al-mawani' al-mani'ah lahum minal iman. Kemudian ayat berikutnya Allah menyebutkan apa yang mencegah mereka beriman. Faqala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tubi'a 'alaiha bi tabi'in la yadkhuluha al-iman. Dicap, distempel, dilak, disegel hati itu dengan satu stempel yang tidak bisa membuat tidak bisa masuknya ke dalam hati itu iman sebagaimanapun bentuknya, dalam artian selembut apapun. Nah, Rasulullah yang menyampaikan kalau sudah distempel, disegel oleh Allah, tidak akan bisa masuk hidayah itu ke dalam hati mereka, iman dalam hati mereka. Wala yanfudu fiha, tidak bisa menembus ke dalamnya. Fala ya'unu ma yanfa'uhum. Nah, ini tidak mereka mendapatkan bantuan untuk apa yang mendapat yang apa, fala ya'udu ma yanfa'uhum. Yani mereka tidak membantu, ya, tidak mendukung mereka apa yang bisa bermanfaat pada mereka. Wala yasma'un, wala ya'un, mereka tidak mampu untuk menjaga, tidak mampu untuk mengingat, menangkap, tidak bisa memahami apa yang bisa bermanfaat bagi mereka. Wa ya'i ya'un, wala yasma'una ma yufiduhum, dan tidak mampu mereka mendengar apa yang bisa bermanfaat, berfaedah bagi mereka. Bukan hati mereka tuh jadi apa namanya jadi tumpul dalam artian kecerdasannya kurang, tidak. Tapi kemampuan hati itu fungsinya secara maknawi tidak ada lagi. Jadi tinggal apa? Tingkatan mereka jatuh lebih rendah daripada binatang ternak. Bagaimana yang Allah katakan dalam ayat yang lain, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahaminya. Punya akal tapi tidak bisa memahami apa yang disampaikan, didengar atau yang dia baca. Nah, kan percuma. Apa bedanya dengan ini makhluk yang berkaki empat? Nah, binatang ternak, mereka juga punya hati, punya akal. Coba kamu bicara dengan mereka, tidak paham mereka. Nah, seperti itukah manusia yang katanya diciptakan oleh Allah dengan Allah muliakan, Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Dia menyadari kelebihan-kelebihan mereka. Kalau hati itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, jatuhlah derajatnya jadi lebih rendah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya akal, tapi tidak mampu untuk memahami. Lahum walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak bisa melihat. Walam adzan la yasma'una biha. Dan mereka tidak punya ini, mereka punya telinga tapi tidak mampu mendengarnya. Sia-sia fungsi tiga alat yang semestinya mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah yang membuat hati itu cerah, membuat jiwa itu menjadi bersih, ternyata tidak berfungsi. Qala wa ala absarihim ghisyawah, ghasya ay ghasya wa qita, tutup dan sumbat. Wa akinnatan tamna'uha, penghalang yang bisa mencegah masuknya hidayah tersebut. Anin nazar, menghalangi mata-mata itu dari an-nazar, alladhi yanfa'uhum, memandang, melihat sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ini penglihatan-penglihatan, pandangan-pandangan yang membuat mereka bisa berpikir, merenung, mengambil simpulan kepada sesuatu yang bernilai tinggi, artinya yang bermanfaat untuk mereka, kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Wahadhihi turuqul ilmi wal khairi qad suddat alaihim. Nah, jalan-jalan ilmu tiga ini, pendengaran, penglihatan dan hati, ternyata suddat alaihim, disumbat, tidak ada celah untuk menembusnya. Fala matma'atihim, sehingga janganlah engkau wahai Nabi terlalu ambisi mengharapkan kebaikan mereka. Wa nam wala khairun yurja indahum, hingga tidak ada lagi kebaikan yang bisa diharapkan dari mereka. Wa innama muni'u dzalika, dan sebetulnya mereka dihalangi dan dicegah. Wasuddat anhum abwabul ilm iman bisababi kufrihim wa juhudihim wa mu'adatihim ba'da ma tabayyana lahum al-haq. Mereka dihalangi dari petunjuk, mereka dihalangi dari kebaikan, dihalangi dari pintu-pintu iman adalah karena kekufuran dan pengingkaran mereka serta pembangkangan mereka setelah mereka mendapatkan, setelah jelas, setelah diterangkan kepada mereka al-haq. Ini pada singkat yang seperti itu bahayanya. Bukankah mengerikan kalau orang-orang yang mukmin, mereka yang telah mempelajari Al-Quran, ini walaupun ini tidak sampai seperti ini, tapi kan juga ada peringatan Allah dalam ayat yang lain. Nah, mereka yang ya seperti dalam surat Al-A'raf itu, walau syi'na la rafa'nahu biha. Utlu ma'un. Nah, ini ketika Allah menyebutkan tentang orang yang Allah berikan ilmu. Nah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Setelah mendapatkan ilmu, setelah mendapatkan yakni ma'rifat, tapi bukan dia beramal dengan ilmunya, tapi lebih cenderung kepada urusan-urusan yang rendah. Qala rahimahullah, sebabnya adalah kekufuran mereka dan pembangkangan mereka. Nah, kalau ini, yang juga ini adalah tingkat yang paling membahayakannya. Jadi hal-hal yang jadi di bawah itu menjadi peringatan kita, lihat di dalam ayat-ayat yang ringkas seperti dalam surat Al-Mutaffifin. Kenapa sebabnya mereka seperti itu? Ini karena adanya ron di dalam hati mereka, sehingga mereka terhalang untuk mendapatkan cahaya Al-Quran ataupun hidayah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, akibat. Nah, boleh jadi yang dimaksud di situ juga yakni kekufuran dan penentangan mereka yang berawal dari kemaksiatan mereka yang dikatakan oleh para ulama al-ma'asi baridul kufr. Kemaksiatan itu adalah pengantar menuju kepada kekafiran, maka itu yang diingatkan oleh mereka. Karena bisa sampai pada tingkatan yang seperti ini. Yang lebih jelek mungkin kita baca dalam perjalanan sejarah, ketika orang-orang yang betul-betul rusak hatinya, itu menjadi akhirnya mencari dalil untuk melegalkan, membenarkan apa yang dia, kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Entah dari kalangan khawarijnya, sufinya, ataupun yang lain. Kama qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Demikianlah kami bolak-balikkan hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman pertama kali. Ada sebab. Wa hadza iqabun ajil, dan ini adalah hukuman yang disegerakan. Tsumma dzakara al-iqabal ajil fa qala wa lahum adzabun adzim. Kemudian Allah menyebutkan hukuman yang nanti mereka dapatkan kelak, yaitu bagi mereka azab yang sangat berat. Wa huwa adzabun nar wa syukhul jabbar al-mustamir ad-da'im. Mereka mendapatkan azab neraka dan kemarahan dari al-jabbar yang terus menerus dan abadi mereka merasakannya. Summa qala ta'ala fi wasfil munafiqin alladziina dhahiruhumul islam wa batinuhum al-kufru. Dan setelah itu kata dari ayat-ayat ini mereka menyebutkan bahwa yang terkait dengan Al-Qur'an dan datangnya diutusnya para rasul, manusia itu memang terpecah menjadi tiga golongan. Ada yang menyambut menerimanya dan mengamalkannya, ada yang mengingkari, sebenarnya mengingkari, dan kemudian ada yang mereka itu baina haula, dan tidak terang-terangan menentangnya, juga tidak mantap untuk menerimanya. Ini kalangan orang-orang munafikin. Qala rahimahullah, orang-orang munafik yang disebutkan oleh beliau di sini, zahiruhum al-islam, zahirnya adalah Islam. Zahirnya Islam, sementara batinnya kekufuran dengan semua bentuknya. Mungkin dalam bentuk dalam hatinya dia menyimpan kebencian, dendam, kedengkian, tidak senang dengan syariat Islam dan seterusnya. Walaupun terlihat seperti di dalam penampilannya, ya, dalam hadir dalam majlis ta'lim di masjid. Tapi kalau sifat ini artinya batinnya seperti itu, maka dia dihukumi sebagai munafik. Mereka orang-orang yang munafik ini disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang yang kemudian ketika datang Rasul itu kepada mereka, mereka mengatakan beriman dan beriman kemudian kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, padahal mereka tidak beriman, mereka tidak mengakuinya dan tidak mau tunduk. Hati mereka tidak mau menerima dan tunduk kepada kenyataan tersebut. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma hum yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadari. Fi qulubihim marad wa zadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit yang di sini adalah penyakit nifaq. Penyakit nifaq, penyakit syubhat. Nah, karena penyakit yang disebutkan dalam Al-Qur'an, penyakit dalam dada, yaitu penyakit nifaq atau penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Nah, fazaduhumullahu marada, maka Allah tambah penyakit-penyakit tersebut pada mereka. Dalam ayat yang lain, Allah tambahkan nam rijsan ila rijsihim. Kekotoran hati mereka itu ditambah lagi oleh Allah kekotorannya. Nah, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih karena apa yang mereka dustakan. Wa idza qila lahum la tusiru fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Baik. Qala rahimahullah, wa lam anna an-nifaqa huwa, arti kenafik kemunafikan, idharul khair wa ibtanu syarr, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Ini asal. Artinya secara asal memang berpura-pura istilahnya. Sehingga kita kadang-kadang dengan, kalau misalnya mendengar di kalangan orang awam, mungkin kita dulu zaman jahiliyah sebelum mengerti, sering menyikapi orang yang berpura-pura itu sebagai mengatakan dia sebagai munafik karena sifat pura-pura ini tadi. Tapi ternyata para sahabat juga memahami seperti itu. Nah, seperti dalam riwayat Anas bin Malik, ketika mereka menganggap bahwa ketika orang itu mempunyai sikap yang berbeda, nah, itu teranggap terhitung. Kami menganggapnya sebagai kenifakan, kepura-puraan, mungkin itu dari segi bahasa. Nah, yang dimaksud dengan munafik nifaq di sini adalah menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan kejelekan. Nah, mana maksudnya di sini? Bukan menyembunyikan kejelekan itu dalam artian apa? Nah, akan ada orang yang menyembunyikan kejelekannya karena malu, takut, ya, merasa dosa, ya. Nah, dengan orang yang menyembunyikan kejelekan ini untuk suatu ketika akan menampakkannya lain. Nah, ya masing-masing kita akan tahu keadaannya. Mungkin kita punya dosa, punya kesalahan yang kita tidak ingin orang lain tahu. Bukan maksudnya ini. Nah, wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif an-nifaq al-i'tiqadi wan-nifaq al-'amali. Masuk dalam definisi ini nifaq yang sifatnya i'tiqadi, ini nifaq akbar. Nifaq akbar. Dan nifaq amali. Nifaq amali. Nah, nifaq i'tiqadi seperti yang di sini, kemudian di dalam ayat-ayat yang lain, lebih terutama di dalam surat Al-Bara'ah. Ya, Allah menyebutkan tentang mereka, tentang sifat mereka itu, man wa minhum wa minhum wa minhum, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi seakan-akan ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah itu banyak, surat Taubah itu banyak seakan-akan membongkar keadaan orang-orang munafik. Nah, suka apa namanya, padahal mereka enggak punya alasan untuk apa tidak berjihad, tapi enggan. Nah, itu beberapa ayat disebutkan tentang orang-orang munafik itu. Nah, intusi buka hasanatun tasuhum, wa intusi buka musibatun yakulu qad akhadna amrana. Itu diantaranya ayat mulai dari 40-an mungkin. Nah, wa minhum man yalmizuka fi sadaqat. Nah, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa mahum minkum walakinnahum qawmun yafraqun. Ini mereka. Dan ayat-ayat yang lainnya. Yahdarul munafiqina an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Nah, ini mereka. Nifaq-nifaq akbar. Beratnya untuk mereka menerima syariat Islam, untuk tunduk pada syariat Islam. Ini kebiasaan mereka. Adapun nifaq amali, nifaq dari sisi amaliyahnya itu dikatakan munifaq. Tapi tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam, dikatakan munafik. Fa nifaq amali kalladzi dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi. Nifaq amali ini termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ada yang 3, ada yang 4. Dalam hadis Abdullah bin Amr. Ayatul munafik salah, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzab. Idza haddatsa kadzib. Kalau dia berbicara, dia dusta, banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Sering menyelisihi janji, tidak menepati janji. Nah, wa idza tumina, wa idza tumina khan. Kalau dia diberi kepercayaan, dia khianat. Nah, ini sifat-sifat fi'liyah dari kebiasaan mereka demikian. Tapi bukan berarti orang yang mereka apa namanya biasanya bohong itu dikatakan munafik, tidak boleh. Belum tentu, ya. Nah, kemudian orang yang berjanji menyelisihi, ingkar misalnya, ya, dikatakan munafik. Tapi itu memang sifat munafik, sifat munafik. Ya. Dalam ayat, dalam hadis yang lain, wa idza khasama fajar. Kalau sudah bertikai, berseteru, dia berbuat keji, jahat. Nah, qala wa amma an-nifaq al-i'tiqadi al-mukhrij an da'iratil Islam, pelakunya keluar dari Islam seperti orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Bara'ah itu rata-rata, dan mereka fid darkil asfal minan nar. Fa huwa alladhi wasafa Allah bihi al-munafiqin fi hadhihi surah wa ghairiha, yaitu sifat-sifatnya disebutkan oleh Allah di sini. Dan dalam ayat-ayat ada surat-surat yang lainnya, seperti dalam surat Taubah atau dalam surat nanti dan surat Munafiqun. Nah, itu tentang mereka, satu surat tentang mereka. Nah, umul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Inginnya mereka bubar. Nah, jangan ada orang sekitar Rasulullah atau orang-orang. Nah, atau yang mereka lagi mengatakan la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang rendah. Ini mereka. Walam yakunun nifaq maujudan qabla hijratin rasul hijratir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan nifaq itu belum ada sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah ataupun di Madinah. Min Makkah, ketika ini sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ba'da an hajar, dan setelah Rasulullah hijrah, artinya setelah tiba di Madinah, barulah muncul kemunafikan tersebut. Kenapa? Pangkalnya hasad. Nah, falam maka nanti waqa'at Badr. Setelah terjadi peristiwa Badr, kan hasad ketika orang-orang penduduk Madinah itu, apa namanya, mereka lebih memilih dan mencintai Rasulullah SAW. Padahal mereka sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah, mereka sepakat, kan mereka awal ini ketika Rasulullah masih di Mekah, mereka perang habis-habisan. Padahal mereka itu satu kakek. Sepupu Aus dan Khazraj ini. Bertikai sekian tahun sampai Rasulullah, ketika Rasulullah sudah diutus, mereka masih perang habis-habisan. Itu yang paling heroik menurut mereka, yang paling mereka banggakan, perang Bu'ath. Nah, ketika mereka akhirnya berdamai, mereka sepakat untuk mau mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja mereka. Sudah mau dibuatkan, dipesankan mahkotanya. Ternyata orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah datang ke Mekah, bertemu dengan Rasulullah, kemudian janjian ketemu lagi sampai Aqabah pertama dan Aqabah kedua, dan mereka bersumpah setia membela Rasulullah seperti mereka membela anak dan istri mereka, membela harta mereka, membela diri mereka. Ternyata runtuhlah harapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Muncullah dendam, dengki. Nah, kalau wadharallahu al-mu'minin wa'azzahum, Allah memenangkan kaum mukminin dan memuliakan mereka. Zalla man fil madinati mimman lam yuslim. Orang-orang yang belum masuk Islam ketika itu di Madinah menjadi hina, menjadi kalah, menjadi malu. Dan untuk tidak menampakkan keislamnya, takut. Fa adhara ba'dhum al-islam khaufan wa mukhada'ah. Nah, sebagian mereka menampakkan keislaman karena takut dan untuk mengelabui kaum muslimin. Walitahkina dima'uhum, supaya terjaga darah mereka. Wataslama amwaluhum, dan supaya selamat harta mereka. Fakanu baina adhuril muslimin fi dhahir annahum minhum. Nah, akhirnya mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin secara zahir bahwa mereka adalah bagian dari mukminin. Wa fil haqiqati laysu minhum, padahal hakikatnya mereka bukan bagian dari kaum mukminin. Tapi selama itu, nah, bagaimana menyikapi mereka? Sampai di antara mereka ingin membunuh pun enggak boleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada mafsadah yang lebih berat. Nah, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Membunuh orang munafik ini kan boleh. Menguntungkan. Iya, menguntungkan. Bersih barisan kaum muslimin, tidak ada lagi yang mengganggu. Tapi ada mafsadah yang lebih besar dari itu kalau dilakukan. Apa? Rasulullah mengatakan kepada Umar, jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Karena orang lain memandang itu sahabat Muhammad karena dia pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saat temannya sendiri dibunuh, apalagi kita. Itu apa maksud Islam? Nah, kan lebih bahaya. Ini salah satu dalil dari faidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dan mengupayakan menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada mencari keuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dulu kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Jumat insyaallah.